بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan kepada kita nikmatnya. Kita masih dipertemukan di majlis yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk kita kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab kita, yaitu tafsir Kalimatut Tauhid. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang lalu kita telah mengambil sedikit dari pembukaan kitab, di mana penulis yaitu Al-Syeikh Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menerangkan tentang nama-nama lain dari kalimat la ilaha illallah ini. Karena pembahasan kitab kita tentang tafsir kalimat la ilaha illallah, ada beberapa nama yang disebutkan. Disebutkan seperti misalnya bahwa la ilaha illallah itu disebut juga dengan kalimat taqwa, disebut juga dengan urwatul wuthqa, disebut juga dengan kalimat ikhlas. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut juga bahwa kalimat la ilaha illallah ini sebagai fariqah bainal kufri wal islam, sebagai pembeda. Maksudnya ya sebagai garis pemisah antara orang Islam dengan orang kafir. Dan yang seperti ini juga yang kita saksikan. Kalau ada orang pengen masuk Islam, maka kita suruh dia ngapain? Mengucapin syahadat. Nah, ketika dia mengucapkan syahadat, dia tahu bahwa dirinya telah muslim, dan orang yang tidak mengucapkannya belum berislam. Jadi pengetahuan tentang perkara ini, bahwa orang yang mengucapkan syahadat itu muslim, orang yang tidak mengucapkannya itu belum berislam, ini pengetahuan yang mendasar, bahkan diketahui sekalipun oleh seorang mu'allaf. Betul? Ya, kalau dia masuk Islam kemudian dia ngucapin syahadat, lantas kondisi dia sebelum mengucapkan syahadat dengan setelah mengucapkan syahadat itu sama saja. Kalau gitu ngapain dia ngucapin syahadat? Ini menunjukkan bahwa pengetahuan bahwa orang yang mengucapkan syahadat itu muslim, ini bukan ilmu khusus. Bukan ilmu khusus. Dan orang yang meninggalkan syahadat itu bukan orang Islam. Ini ilmu khusus atau bukan ilmu khusus? Bukan ilmu khusus. Artinya ini ilmunya orang awam. Orang awam tahu orang yang meninggalkan la ilaha illallah musyrikun kafir. Orang yang mengucapkannya dia muslim, yang meninggalkannya musyrikun kafir. Jelas? Nah, ini yang diinginkan pada banyak dari rasail Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada banyak karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Coba kalau kita bilang beliau adalah seorang mujaddid, begitu bukan? Seorang pembaharu Islam pada abad 12 Hijri. Emangnya apaan yang diperbaharui? Tahu enggak kita yang diperbaharui itu apa? Yang beliau dakwahkan adalah at-tauhid la ilaha illallah. Bahwa yang mengucapkannya muslim, yang meninggalkannya kafir. Karena di zamannya banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan dan perbuatan yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah itu. Nah, di antara risalah beliau yang menjelaskan akan makna dari kalimat la ilaha illallah adalah kitab kita ini. Nah, beliau juga menerangkan bahwa kalimat tauhid disebut juga dengan fariqah, yaitu pemisah atau pembeda antara kekufuran dan Islam. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, faman qalaha, maka barang siapa yang mengucapkannya, aliman bima'naha, dan dia mengerti akan maknanya, amilan bimuqtadaha, dan dia mengamalkan kandungannya, sara musliman, maka dialah muslim hakikian. Muslim yang hakiki adalah orang yang mengucapkan, memahami, dan mengamalkan kandungannya. Tapi kalau misalnya ada orang ngucapin syahadat, kemudian dia gak paham, misalnya gak paham maknanya, tapi dia ucapin la ilaha illallah bahkan dalam satu majelis mungkin 1000 kali, kira-kira muslim atau gak muslim dia? Muslim, ya. Namun zahiran, secara zahir, sampai diketahui bahwa dia melakukan pembatalnya. Betul? Kalau dia melakukan pembatalnya, sara kafiran, jadi orang kafir dia. Maka siapa aja yang datang kepada kita dan dia mengaku muslim, kita terima gak Islamnya? Terima Islamnya. Dan begitu pula sebaliknya, siapa saja yang menampakkan di hadapan kita kekufuran, maka kita nilai bahwa orang tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidahnya al-hukmu bidh-dhahir wallahu yatawallas sarair. Bahwa penilaiannya sesuai yang zahir. Penilaian itu sesuai yang tampak, yang kelihatan. Yang enggak kelihatan bukan urusan kita. Ya. Kalau dia menampakkan Islam di hadapan kita muslim, kita enggak tahu di balik itu. Betul? Begitu juga sebaliknya, kalau dia menampakkan kekufuran di hadapan kita, maka kita nilai dia sebagai orang kafir. Makanya ada sebuah kisah dan peristiwa terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan. Itu kisahnya seorang sahabat yang namanya Usamah bin Zaid. Dalam perang tiba-tiba musuhnya terjatuh. Dalam kondisi musuhnya jatuh dan Usamah sebentar lagi akan membunuhnya, tiba-tiba si musuh ini berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Dia ngucapin apa? Syahadat. Tapi ketika itu Usamah ijtihad. Dia menilai bahwa orang ini ngucapin syahadat cuman pura-pura. Cuman pengen cari selamat. Lantas diterusin deh tebasannya. Mati orang itu. Sehingga akhirnya dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari apa yang dilakukan oleh Usamah dengan pengingkaran yang keras. Madza taf'alu ghadan? Kata Nabi, apa yang akan kamu lakukan besok kalau dia datang ke hadapan Allah dengan membawa la ilaha illallah? Apa uzurnya Usamah? Ya Rasulullah, innama qalaha ta'awudhan. Wahai Rasulullah, orang itu ngucapinnya cuman pengen cari selamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal syaqqaqta min qalbih? Apa kamu sudah bongkar isi hatinya? Sampai-sampai begitu berat penyesalannya Usama. Dia bilang, oh andaikan aku waktu itu adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena orang yang baru masuk Islam dosa-dosanya diampuni. Artinya bahwa Usama ijtihad dan dia keliru. Bahwa yang wajib adalah siapa saja yang mengucapkan syahadat maka diterima Islamnya. Nah, begitu juga siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengaku muslim maka muslim. Ini kaidahnya. Al-hukmu bil zahir, menilai sesuai yang kelihatan. Begitu kan? Baik, ketika orang datang kepada kita mengaku muslim atau dia melakukan kekufuran terang-terangan, ya, kaidahnya harus searah dalam semua keadaan. Ya, ketika datang kepada kita orang aku muslim, terima Islamnya. Ketika ada orang melakukan terang-terangan kekufuran, nilai dia sebagai orang kafir. Ini baru searah. Ya, tapi kalau ketika datang kepada kita seorang mengaku muslim, kita terima. Ketika ada orang melakukan kekufuran di hadapan kita, kita bilang bahwa orang tersebut ya, barangkali dan barangkali, atau seperti yang ramai dikatakan bahwa orang tersebut ya, dia tetap muslim karena dia jahil ya, atau belum tegak kepadanya hujjah, atau dia masih punya syubhat dan seterusnya. Ini namanya kaidahnya tidak konsisten. Bahwa yang konsisten adalah seperti yang tadi telah dijelaskan. Seperti itu. Nah, adapun orang yang menampakkan kepada kita kufuran, maka kita nilai dia sebagai orang kafir. Seperti itu. Seperti orang yang menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk makam, menyembelih untuk wali, sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, memanggil-manggil selain Allah jalla wa'ala, memberikan sesajian ke gunung, ya, memberikan sajian kepada jin. Maka barang siapa yang melihatnya, mengetahuinya dengan pasti, dan dia melakukannya dengan kesadaran dan tidak dalam tekanan atau paksaan, maka kita nilai orang tersebut telah kafara billah, telah kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau gak ada yang kayak begitu, ya kita anggap dia muslim. Muslim zahiran, secara zahirnya. Batinnya Allahu a'lam. Kita gak tahu. Ya. Seperti itu. Namun orang yang dia mengucapkan syahadat, kemudian memahami maknanya, kemudian mengamalkan kandungannya, itu tidak terjatuh kepada salah satu dari pembatalnya, maka dia muslim yang hakiki, ya, muslim yang hakiki, ya, maka dia adalah akhuna, saudara kita seagama. Ya. Maka berkata Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan, wa man aba an yaqulaha, dan barang siapa yang menolak untuk mengucapkannya, atau qalaha walakin lam ya'lam ma'naha, atau dia mengucapkannya namun dia tidak memahami maknanya, mengucapkan tapi enggak paham maknanya. Nah, enggak paham maknanya ini diketahui kapan? Ketika dia ya mengungkapkan dengan lisan. Ya, seperti misalnya dia bilang arti la ilaha illallah, dia bawakan arti yang keluar dari makna yang dimaukan. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah misalnya. Ya. Tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Ini keluar dari makna yang dimaukan. Jelas? Atau dia melakukan pembatal. Seperti menyembelih untuk wali, ya. Sujud kepada selain Allah. Oh, baru ketika itu ketahuan kalau dia tidak memahami la ilaha illallah. Aw qalaha wa lam ya'mal bi muqtadaha, atau dia mengucapkan tapi dia tidak mengamalkan kandungannya. Lam yakun musliman. Dia pada hakikatnya bukan muslim. Maksudnya hukum dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia enggak paham, kalau dia tidak mengamalkan kandungannya, hukum dia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan muslim. Tapi kalau dia tampakkan kekufuran, begitu juga di hadapan kita dia juga bukan orang Islam. Tapi kalau dia enggak tampakkan misalnya kekufurannya, dia enggak tampakkan, yang kelihatan dia muslim dan dia tidak melakukan pembatal di hadapan kita. Di hadapan kita dia enggak melakukan pembatal. Tapi hakikatnya dia enggak paham makna la ilaha illallah. Maka hakikat dia di sisi Allah dia belum muslim. Dia belum orang Islam seperti itu. Nah ini. Maka kalimat la ilaha illallah adalah fariqah, pembeda. Pembeda antara Islam dengan kekufuran. Kemudian kemarin juga telah dijelaskan bahwa yang dimaukan dengan kalimat ini bukan sekedar pengucapan dengan lisan. Betul bahwa seorang dituntut untuk mengucapkannya. Kapan orang telah mengucapkannya muslim, tapi dituntut setelahnya untuk dia memahaminya dan tidak terjatuh kepada pembatalnya. Seperti itu. Ya. Orang diminta untuk mengucapkan syahadat la ilaha illallah, kemudian memahaminya, kemudian meyakini bahwa inilah yang benar dan yang lainnya batil, dan tidak melakukan pembatalnya. Seperti itu. Ya. Kata beliau, laisal muradu qauluha bil lisani ma'al jahli bi ma'naha. Bukan maksud yang dimaukan dengan kalimat la ilaha illallah ini hanya pengucapan lisan saja, tapi orang itu jahil akan maknanya, enggak paham akan maknanya. Ya. Kenapa begitu? Fa innal munafiqin yaqulunaha, karena orang munafik dulu mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, bahkan bukan cuma mengucapkan la ilaha illallah saja. Mereka juga salat bersama Nabi, mereka juga puasa bersama Nabi, mereka juga bahkan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hakikat an-nifaq. Apa hakikat nifaq? Menampakkan Islam, menyembunyikan kekufuran. Maka dia munafik. Yang kelihatannya Islam, Pak, itu nifaq. Tapi kalau yang kelihatannya kekufuran bukan nifaq, namanya zindiq. Orang sudah mengatakan bahwa misalnya hukum konstitusi lebih tinggi daripada hukum Quran, ini zindiq. Kenapa? Karena dia telah menampakkan kekufuran. Atau dia mengatakan bahwa ya, boleh pernikahan sejenis, ini zindiq. Bahwa zina itu halal, zindiq. Ya. Bahwa sholat lima waktu laisa biwajib, zindiq. Ya. Begitu juga pergi haji, umroh, ini cuma bikin kaya negara orang aja katanya. Ya. Buang-buang duit ke negara orang aja katanya. Ini zindiq. Atau ada lagi seorang muslim yang bilang kita pengen jadiin ya apa? Candi Borobudur seperti Ka'bah, tempat ziarahnya semua penduduk dunia. Ini zindiq. Jelas? Kenapa? Karena dia nampakkan kekufuran itu. Adapun yang tidak menampakkan kufuran, tapi kufurannya dia sembunyikan, berarti secara kasat mata orang tersebut apa? Muslim. Tapi hakikat dia, karena dia menyembunyikan kekufuran, dia munafik. Jadi nifak itu menyembunyikan kekufuran, enggak kelihatan kufurannya. Kalau udah kelihatan kufurannya, kafir, zindiq. Seperti itu. Demikian kaidahnya. Nah, orang-orang munafikun, mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun nasib mereka di akhirat lebih jelek daripada orang kafir asli. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka nanti di akhirat, di lembah yang paling dalam dari neraka Jahannam, dan kamu wahai Muhammad tidak dapati untuk mereka seorang pun penolong. Nanti pada hakikatnya mereka kafir. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pengin agar kita memahami hal ini, bahwa yang dimaukan dengan la ilaha illallah bukan cuma ngucapin. Kalau yang dimaukan dengan la ilaha illallah itu hanya sekedar pengucapan, berarti orang munafikun muslimun, karena mereka juga mengucapkan. Bisa difahami? Nah, oleh karena orang munafikun mengucapkan dan mereka bukan muslimun, pada hakikat keadaannya di sisi Allah, gitu ya. Tapi kalau di hadapan kita, kita enggak tahu kan? Kita nilai dia sebagai muslim atau sebagai orang kafir? Sebagai muslim. Yang dimaksud di sini dia bukan orang Islam pada hakikatnya di sisi Allah. Ya. Kenapa? Karena kufurannya dia sembunyikan. Tapi kalau kekufurannya dia tampakkan di hadapan Allah dan juga di hadapan kita, dia bukan orang Islam. Seperti itu. Nah, oleh karena orang munafik mereka mengucapkan la ilaha illallah dan pada hakikatnya di sisi Allah bukan muslim, begitu juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia enggak paham, pada hakikatnya di sisi Allah dia bukan orang Islam. Berarti perlu enggak paham la ilaha illallah? Ini adalah kewajiban yang mau tidak mau seorang muslim harus memahaminya. Silakan kita belajar apapun dari ilmu agama ini. Banyak disiplin dalam ilmu agama. Ya, dari perkara taharahnya, sholatnya, sampai hajinya, sampai nikahnya, tolaknya, jual belinya, jinayatnya, sampai jihadnya, sekalipun sampai urusan penegakan khilafah, katakan semua itu gak diterima oleh Allah kalau dia gak paham la ilaha illallah. Gak diterima oleh Allah. Jadi asas dari semua disiplin ilmu. Kita mau muamalah, misalnya muamalah Islamiyah yang katanya ekonomi Islam, ya. Kalau emang tata caranya Islam tapi akidahnya ternyata dia bukan akidah muslimun, maka bagaimana bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukankah orang-orang kafir, ya, mereka banyak, ya, yang ilmu pengetahuannya sampai kepada beberapa dari nilai-nilai Islam, namun mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena kekufurannya. Maka ini adalah yang paling penting untuk kita pelajari. Ya, dipelajari secara simultan lah. Tapi jangan ditinggalkan dan bahkan diperbanyak porsinya. Memahami syahadat la ilaha illallah, kandungannya dan apa-apa saja yang bakal merusak atau bahkan membatalkannya. Kata Syekh melanjutkan, qala ma'a qaunihim yusalluna wa yatasaddaqun. Padahal orang-orang munafik di zaman Nabi mereka salat, mereka juga bersedekah, mereka juga, ya, bahkan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafikun berjihad atau enggak berjihad? Berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah perang Tabuk. Ya, di mana sebagian mereka, ya, melontarkan kata-kata. Ya, sehingga akhirnya Allah azza wa jalla turunkan firman-Nya tentang hukum orang yang istihza mengolok-olok agama. Ini menunjukkan bahwa dalam barisan muslimun di situ ada Nabi, ada orang-orang munafikun. Berjihad. Ya. Apalagi cuma salat, apalagi cuma puasa. Jihad ini kan mengorbankan jiwa. Ya. Artinya mereka salat, mereka puasa, tapi ucapan mereka la ilaha illallah enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka tidak meyakini kebenarannya, menyembunyikan kekufuran. Maka bagaimana lagi dengan orang yang mengucapkannya? Ngucapin la ilaha illallah, enggak paham akan maknanya. Masih sama nih. Sama musyrikin, sama-sama enggak meyakini kebenarannya. Musyrikun salat, mereka enggak salat. Coba. Musyrikun puasa, afwan, munafiqun salat, mereka enggak salat. Munafiqun puasa, mereka enggak puasa. Munafiqun berjihad, mereka melecehkan jihad. Munafiqun, ya, menampakkan ya, atribut Islam, yang lakinya, yang perempuannya, mereka mencela Islam. Apakah masih ada tersisa keraguan bahwa mereka adalah orang-orang kafir? Orang-orang yang telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, ini butuh kepada nalar. Kalau orang-orang munafikun, mereka salat dan diterima oleh Allah syahadatnya, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang enggak faham syahadat la ilaha illallah, tapi mereka mencerca Islam, mendiskreditkan Islam, meninggalkan ajaran Islam, bahkan berkolaborasi dengan musuh Islam dalam memojokkan Islam, maka masih adakah keraguan bahwa orang itu telah keluar dari Islam? Qala lakinnal muradu qawluha ma'a ma'rifatiha bil qalbi. Namun yang dimaukan dengan kalimat ini adalah mengucapkannya disertai dengan pemahaman. Apa makna yang terkandung pada kalimat ini? Udah faham? Wa mahabbatuha, mencintai kalimat ini. Karena hanya inilah yang benar, yang lainnya keliru. Hanya inilah yang hak, yang lainnya batil. Kalau masih ada orang mengatakan Islam benar, selain Islam juga mungkin benar, walaupun dia sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, walaupun korbannya ratusan, dia bukan orang Islam. Dan enggak boleh ragu terhadap hal itu. Enggak boleh ragu terhadap hal itu. Kalau dia jadi imam, jangan sholat di belakangnya. Kalau dia menyembelih, jangan makan sembelihannya. Atau dia mengatakan bahwa semua agama sama-sama mengajak kepada jalan kebenaran. Walaupun dia puasa, walaupun dia haji tiap tahun, walaupun dia umroh, setiap tahun orang itu bukan orang Islam. Dan tidak boleh ragu terhadap hal ini. Karena termasuk kekufuran adalah syak. Kufuran itu usulnya ada empat. Pokoknya ada empat. Yang pertama adalah i'tiqad, keyakinan. Yang kedua adalah ucapan. Yang ketiga adalah perbuatan. Yang keempat adalah keraguan. Ya, keyakinan seperti meyakini dari keyakinan-keyakinan yang kufur. Seperti meyakini ada selain Allah yang berhak diibadahi. Kafar. Walaupun dia hanya beribadah kepada Allah. Perbuatan seperti misalnya as-sujud li ghairillah, kepada selain Allah. Walaupun dia meyakini bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi, tapi dia sajadah li ghairillah, perbuatannya dia sujud kepada selain Allah. Ibadatanlah, beribadah kepadanya, menyembelih untuknya. Seperti menyembelih untuk kuburan, menyembelih untuk jin. Dia kafir karena perbuatannya. Yang ketiga, kekufuran disebabkan karena ucapan, mencaci Allah. Emang enggak ada yang lain yang bisa dicaci apa? Temboknya dia caci, Allah dia caci. Ya. Cari dong. Ya. Jangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Azza wa Jalla haqqu at-ta'zim. Haknya adalah diagungkan, haknya adalah dimuliakan. Allah dijadikan sasaran cacian dia. Kesal sama istri dia maki Allah. Kesal sama anak dia maki Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Dia kafir. Kalau dia muslim, batal Islamnya. Hatta yatub, sampai dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan. Begitu juga termasuk ucapan istighatsah bi ghairillah, minta keselamatan kepada selain Allah. Madat ya badawi, pertolonganmu wahai badawi. Kalau di tanah Arab, ya. Kalau di kita apa? Seperti minta pertolongan kepada Sunan Gunung Jati. Minta pertolongan kepada Habib Kuncung. Minta pertolongan kepada Habib Luar Batang. Minta pertolongan kepada Pangeran Jayakarta. Ya, minta pertolongan, dia panggil namanya. Ya, dia seru namanya. Dengan keyakinan bahwa yang dipanggil itu bisa memberikan pertolongan untuknya. Ya fulan, ya alan. Ya, seperti ucapan orang, ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah. Pernah dengar? Apa ini ucapan? Dia manggil orang-orang saleh. Wahai hamba-hamba Allah yang saleh. Wahai makhluk-makhluk pilihan Allah yang saleh. Aghithuna. Di sini adalah talabul ghauts, minta keselamatan. Kepada siapa? Apa kepada Allah? Bukan. Dia minta keselamatan kepada orang-orang saleh. Kesyirikan yang enggak dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran dari jenis ucapan. Yang ketiga dari jenis keraguan. Ragu. Gak tahu ya katanya. Apakah cuman Islam yang benar atau selain Islam juga benar? Dia gak tahu. Ditanya apakah Islam itu hak? Dia bilang Allahu a'lam. Apakah agama Kristen itu benar? Dia bilang Allahu a'lam. Apakah agama Yahudi itu kufur? Dia bilang Allahu a'lam. Kita gak boleh ngafir-ngafirin orang. La haula wa la quwwata illa billah. Apakah ajaran musyrikin itu kufur? Dia bilang Allahu a'lam. Kita gak boleh ngafir-ngafirin orang. La haula wa la quwwata illa billah. Ini contoh dari kekufuran karena apa? Keraguan. Dia ragu terhadap kebenaran la ilaha illallah, laisa muslim. Laisa musliman, bukan orang Islam. Kapan dia muslim sampai dia yakin? Ya. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia memahami maknanya, meyakini kebenarannya, mencintai kalimat ini karena cuma dia benar. Wa mahabbatu ahliha, dan juga konsekuensinya adalah mencintai sesama pemeluknya. Mencintai sesama kaum muslimin yang memeluk kalimat syahadat la ilaha illallah. Bahwa walaknya, loyalitasnya adalah kepada siapa saja yang mengucapkan la ilallah yang tidak tampak darinya pembatal keislaman. Bukan kepada pengajian fulan, pengajian alan, ustaz fulan, ustaz alan. Ini walak-walak yang sempit. Tidak boleh yang seperti ini. Bahwa walak loyalitas hanya kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ada pada orang itu kalimat yang hak, yaitu kalimat apa? La ilaha illallah. Maka siapa saja yang dia lihat bahwa dia muslim, yashhad bila ilaha illallah, mempersaksikan dengan la ilaha illallah, walaupun dia gak tahu orang itu faham atau gak faham, maka dia adalah saudaranya. Ya. Berhak mendapatkan hak. Kita ucapin kepadanya salam. Kalau sakit kita jenguk. Kalau meninggal kita sholatin. Kemudian kita antar ke pekuburannya. Kita doain istighfar. Siapa saja yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kecuali orang yang diketahui bahwa dia melakukan pembatal. Maka ketika itu baru kita tidak boleh ya menyolatkannya, memohonkan ampun untuknya, makan sembelihannya, sholat di belakang dan seterusnya. Dari hukum-hukum orang kafir di dunia. Oh mungkin dia jahil ustaz. Urusan jahil gak jahil itu urusan ntar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak tahu. Ya. Urusan kita tentang hukum di dunia. Al-hukmu bidh-dhahir wallahu yatawallas sarair. Penilaian sesuai yang tampak, yang gak kelihatan, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu yang ditegaskan oleh para imam-imam dakwah Najdiyah dari semenjak Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu juga anak keturunannya sampai kepada mufti Saudi Arabia di zaman sekarang Syekh Abdul Aziz Ali Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa orang yang melakukan kesyirikan ya, dan dia melakukannya dengan kesadaran, harus orang yang ngigo gak ada hukum ya, yang ngigo. Orang yang hilang kesadaran enggak ada hukum, seperti orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah kamu hamba aku rab. Kufur atau enggak kufur ucapannya? Dia balik nih. Kamu adalah hamba sedangkan aku adalah rab. Ya, pada hadis tentang orang yang ya dikuasai oleh luapan kegembiraan. Tahu ya hadisnya ya? Itu kisah seorang yang dia melakukan perjalanan, kemudian di atas tunggangannya di situ ada makanannya, perbekalannya. Dia berjalan fi ardi falat, di negeri yang gersang. Sampai di satu pohon istirahat dia. Lagi istirahat tiba-tiba bangun tunggangannya hilang. Sehingga akhirnya dia pun aisa, putus asa. Ya, enggak ada warung, enggak ada orang lewat yang bisa ditanya, yang mintain bantuan. Ya, sandarannya dia cuma apa? Tunggangannya, perbekalannya ba'dallah, tapi itu hilang. Sehingga dalam kondisi putus asa tersebut dia menyangka bahwa dia akan binasa ya. Karena dia ada di gurun yang gersang ya, gak punya makanan, gak punya perbekalan. Dalam kondisi dia putus asa, tiba-tiba nongol tuh tunggangannya di hadapan dia secara tiba-tiba. Kaget, luar biasa. sehingga dia pun dikuasai oleh luapan kegembiraan, hilang akal. Salah ucap. Apa dia bilang? Ya Allah, kamu adalah hamba, aku adalah Rob. Kufur atau enggak kufur ucapannya? Kalau diucapkan oleh orang yang sadar, kufur. Tapi diucapkan oleh orang yang enggak sadar, maka ini di luar pembahasan. Ya, jangan lagi pembahasan kita dipertentangkan dengan yang begituan. Ya, ini di luar pembahasan. Orang tersebut memang mengucapkan ucapan kufur, tidak kafir. Kenapa? Karena dia mengucapkannya di luar kesadaran. Maka orang yang melakukan kufuran di luar kesadaran, enggak ada hukum. Ya. Seperti orang yang ngigo, orang yang hilang ingatan, enggak ada hukum. Begitu juga orang yang dipaksa. Ya, orang yang dipaksa. Ya, diancam. Kalau kamu enggak lakukan kufuran, maka kamu akan dibunuh. Sehingga dia lakukan kufuran itu di bawah ancaman. Dia mendahulukan keselamatannya daripada ya. Dia mendahulukan keselamatannya. Dia lebih memilih keselamatan jiwanya. Ya, sehingga dia ya lakukan kekufuran yang dia dituntut untuk mengucapkannya atau melakukannya. Apakah orang itu menjadi kafir karena dia melakukan kufuran karena paksaan? Tidak. Tidak menjadi kafir. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang memberi untuknya uzur. Adapun orang yang tidak ya dalam kondisi itu melakukan kekufuran bikhtiyarih, dengan pilihan hatinya. Ada pilihan untuk dia, mau nyembah Allah atau mau nyembah kuburan, dia nyembah kuburan bikhtiyarih. Kemudian tanpa paksaan, maka orang tersebut batal Islamnya. Siapa aja yang melihatnya wajib meyakini bahwa orang tersebut kafirun billah, telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnal muradu qawluha ma'a ma'rifatiha bil qalb. Maka yang dimaukan dengan kalimat ini adalah mengucapkannya diikuti dengan pengetahuan dengan hati. Wa mahabbatuha, dan mencintai kalimat ini. Wa mahabbatu ahliha, dan mencintai sesama pemeluk kalimat ini. Siapa pemeluk kalimat ini? Semua muslimun. Jadi kita enggak usah ngorek-ngorek. Datang ke pasar, diintip-intip ya, tukang ayam. Ya. Diintip-intip orang tersebut. Ya. Jangan-jangan dia nyembah selain Allah. Ya, jangan-jangan dia nyembah jin. Enggak. Kita berpegang dengan hukum, hukum asal. Hukum asalnya muslim, sembelihannya halal. Allahumma, kecuali kalau kita tahu bahwa dia menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Atau kita tahu bahwa dia tarikun li salat. Ini pembahasan lain, meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat apa hukumnya? Batal Islamnya. Ya. Batal Islamnya, orang yang meninggalkan salat, batal Islamnya. Maka kita enggak bisa makan sembelihannya. Seperti itu. Nah, maka orang yang kita tidak ketahui menambahkan kufuran, maka penilaian kita bahwa orang itu muslim, ya, dia jadi imam, kita sholat di belakangnya, kita ngucapin salam kepadanya, ya, dan seterusnya dari hak-hak yang kita berikan kepada sesama kaum muslimin. Qala wa bughdu man khalafaha, dan sebaliknya, membenci orang-orang yang melanggarnya. Melanggar kalimat la ilaha illallah. Meninggalkan kalimat la ilallah. Ya. Seperti orang yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Siang malam kerjaannya nyembah jin. Ya, walaupun di kampung dipanggil kiai, dia musuh kita. Ya. Dia musuh kita. Ya. Begitu juga orang yang siang malam nyembah Nyi Roro Kidul, walaupun ijtihad, dia musuh kita. Ya. Walaupun di kampung yang dipanggil kiai, dipanggil ustaz, walaupun dia mimpin sholat, tapi juga mimpin ritual. Ya, pemberian sajian ke laut. Ke Laut Kidul misalnya. Laut pantai selatan, dia musuh kita. Dia bukan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, "La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu." Kamu wahai Muhammad tidak akan dapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, namun dia masih berkasih sayang dengan orang-orang yang musuhi Allah dan Rasulnya. Artinya enggak boleh orang muslim ya kecuali memusuhi ya orang-orang yang melanggar kalimat la ilaha illallah. Bahwa mereka musuh kita. Namun kondisi bahwa mereka musuh kita bukan berarti kita enggak mendakwahinya. Ya. Dan juga bukan berarti orang yang berbuat baik kepada kita tidak kita balas kepadanya dengan kebaikan. Dibahas dengan ya kebaikannya dengan kebaikan, tapi semua dalam rangka dan dalam bingkai mengajak mereka kepada Islam. Seperti itu. Wa mu'adatuhu, dan memusuhinya, membencinya dan juga memusuhinya. Dan inilah aslu dinil Islam, pokok ajaran Islam dan kaidahnya, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Aslu Dinil Islam wa Qa'idatuh, pokok ajaran Islam dan kaidahnya. Kemudian berkata beliau, qala kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, bahwa yang dimaukan dengan la ilaha illallah itu, ya, mengucapkannya, memahami maknanya, mencintainya, mencintai sesama pemeluknya, membenci orang yang melanggarnya dan memusuhi orang-orang yang melanggarnya dan memusuhinya. Dalilnya adalah, ya, nusus dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menjelaskan bahwa kalimat la ilaha illallah itu diikat dengan quyut, dengan simpul-simpul yang berat, dengan syarat-syarat yang berat. Ulama menyebutkan ada 8 syarat. Barang siapa yang menyempurnakan 8 ini, maka dia muslim ya indallah. Dan barang siapa yang tidak, ya, menyempurnakan 8 ini, ya, maka dia muslim zahiran. Kalau dia melakukan batal, maka dia, ya, secara zahir kafir. Seperti itu. Orang yang menyempurnakan 8 syarat ini, sebut syarat berarti harus terpenuhi, baru dianggap sah muslim indallah, ya, muslim di sisi kita, di hadapan kita dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Syarat misalnya apa, syarat, ya, punya SIM umur berapa, Pak? 17, ya. Syarat menikah umur berapa, Pak? Laki-laki 25 tahun, perempuan 22 tahun misalnya, syarat. Seperti itu kan? Ya, maka kalau enggak dipenuhi enggak diterima. Seperti itu. Syarat sahnya sholat apa? Berwudu, toharoh. Ada orang masuk masjid sholat enggak toharoh dulu, diterima apa enggak diterima? Nah, itu yang namanya syarat. Nah, begitu juga dalam hal ini, syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau enggak dipenuhi enggak diterima. Walaupun kalau dia enggak melakukan pembatal terang-terangan, ya kita enggak tahu kan? Ya kita nilai dia muslim. Tapi kalau dia terang-terangan, maka kita nilai dia kafir. Seperti itu. Apa syarat la ilaha illallah ini? Disebutkan di sini beberapa dalilnya. Kita sebutkan dulu syaratnya ada 8. Para ulama menggabungkannya dalam sebuah bait syair. Dikatakan qala ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabuli laha. Ini 7. Yang pertama ilm. Itu harus paham apa makna la ilaha illallah. Dengan pemahaman yang menghilangkan kejahilan, mengusir kejahilan, paham udah enggak awam lagi tentang makna la ilaha illallah. Itu harus dikejar. Maka ini adalah pengetahuan yang paling berharga bagi seorang hamba di dunia ini. Lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Dia faham makna la ilaha illallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau, ya, Kashfus Syubuhat, ماذا قال? Apa kata beliau? Fala khaira fi rajulin kuffar Quraisy a'lam minhu bi kalimati la ilaha illallah. Enggak ada kebaikan bagi diri seorang orang kafir Quraisy lebih ngerti daripada dia akan makna la ilaha illallah. Orang Islam yang mengaku muslim, banyak yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka enggak paham maknanya. Tapi orang kafir Quraisy dulu enggak mau mengucapkan justru karena paham. Ayatnya ada, kalau kita sebutin satu-satu ayatnya habis waktu kita. Intinya di sini yang kita inginkan adalah bahwa, ya, dituntut bukan hanya pengucapan dengan lisan, tapi juga harus memahami maknanya. Ilmun yang artinya adalah al-faham. Dia faham maknanya dengan pemahaman yang mengusir kejahilan. Yang kedua yakin, yaitu keyakinan, ya, yang mengusir keraguan sehingga tidak ada lagi menyisakan sedikit pun keraguan terhadap kebenaran dari kalimat yang hak ini, kalimat la ilaha illallah. Yang ketiga ikhlas, yaitu dia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu, mengharap ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-munafil syirk, yang menafikan kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah as-sidq, yaitu kejujuran, artinya dia mengucapkannya jujur dan bukan dusta. Kemudian yang kelima adalah mahabbah, yaitu dia mencintai, kalimat ini mencintai sama pemeluknya, yaitu mencintai kalimat ini yang mengusir kebencian, dia gak lagi benci dengan kalimat ini. Kemudian yang keenam adalah inqiyad, dia tunduk kepada kandungan dari kalimat ini dan dia tidak lagi ya membangkang kepada kandungannya. Wal qabul, yang ketujuh adalah menerima akan konsekuensi dari kalimat ini yang mengusir penolakan, sehingga dia tidak lagi menolak ya konsekuensi dari kalimat yang agung lagi mulia ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini tujuh. Dan ditambah yang kedelapan oleh Syekh Sa'ad bin Atiq rahimahullahu taala, kata beliau, wazida thaminuhal kufran min kabima siwal ilah min al asyaiqat uliha. Yang kedelapan harus kufur, yaitu mengingkari apa-apa yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini delapan. Dan semua ini ada dalil-dalilnya masing-masing. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini hanya menyebutkan sebagian. Kata beliau, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia ikhlas. Nanti disyaratkan di situ ikhlas, bukan cuma pengucapan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, khalisan min qalbih, ikhlas dari dalam hatinya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, shadiqan min qalbih, jujur dari dalam hatinya. Jadi bukan sekedar pengucapan. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain disebutkan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur, yaitu mengingkari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Jadi enggak cukup hanya pengucapan, intinya itu. Jelas? Tapi disyaratkan apa? Dia ikhlas, dia jujur. Disyaratkan dia juga harus ya kufur, yaitu mengingkari apa-apa yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengingkaran hati. Ini yang paling rendah. Ya. Tapi kalau udah hati juga enggak mengingkari, ada orang sujud kepada selain Allah, dia malah menikmati. Ada orang panggil-manggil dewa. Di mana manggil-manggil dewa? Di Antv. Betul? Dia malah menikmati. Bahaya atau gak bahaya ini? Kekufuran itu masuk ke rumah-rumah kita, ke kamar-kamar kita. La haula wa la quwata illa billah. Ya? India itu. Ya? Nas'alullah as-salamah. Ya, membawa kekufuran kepada kaum muslimin. Kaum muslimin juhala, mereka jahil, ulamanya sakitun, diam. Bahkan mungkin ulamanya juga nonton. Ya. Dia manggil-manggil Tuhannya. Kemudian kita menikmati seolah-olah tidak terjadi apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Wa laisa wara'a dzalika habbatun khardalin min iman. Enggak ada di balik itu. Setelah pengingkaran hati, dia enggak juga mengingkari dengan hatinya, enggak ada di balik itu walau setitik keimanan. La haula wala quwwata illa billah. Hati-hati dengan kekufuran itu. Ya, bahaya kekufuran itu. Ya. Betul? Ya. Banyak dari kekufuran-kekufuran yang kita enggak sadar. Ya. Doa ghairallah, menyeru selain Allah yang masuk ke dalam lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Udah ngaji masih juga suka nyanyi. Gak sadar ternyata nyanyian dia itu apa? Kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia panggil bapaknya yang udah mati. Dia panggil ibunya yang udah mati. Dia mau ketemu katanya. Ya, manggil-manggil selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti itu. Ini kekufuran-kekufuran. Makanya Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah dari kekufuran, dari kesyirikan. Dan mohon ampun kepada Allah dari dosa kufuran yang tidak, dia tidak ketahui. Takut, Nabi takut. Nabi Ibrahim pun juga takut. Kita umatnya, ya, seolah-olah gak terjadi apa-apa. Padahal terpaut jauh antara kita dengan zaman nubuwah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'i, dia bilang, adraktu thalathina min ashabi Rasulillah. Aku dapati ada 30 sahabat Rasulullah. Kulluhum yakhafuna ala anfusihimun nifaq. Semua mereka takut kalau dirinya munafik. Jadi kita enggak bisa menganggap remeh masalah kekufuran ini. Dan ini yang seharusnya digembar-gemborkan. Dan seharusnya terus dipanas-panasi. Selalu diingatkan kaum muslimin. Kalau di negeri Saudi Arabia saja, negeri yang dibangun di atas tauhid, ya, siang malam kita dengar bahas apapun dari perkara agama, semuanya lari kepada tauhid, semuanya lari kepada tauhid. Ya. Apalagi negara kita, negaranya Gatot Koco. Ya. Yang banyak orang melakukan berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Maka sudah sepatutnya pembahasan-pembahasan tentang tauhid itu terus digalakkan. Lebih daripada yang lainnya. Seperti itu. Fanas'alullah assalamu wal'afiyah. Jadi hadis-hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa enggak cukup hanya dengan la ilaha illallah ngucapin doang. Ya, untuk meraih Islam yang hakiki di sisi Allah Azza wa Jalla. Walaupun ngucapinnya ya, kalau dia enggak paham secara ya kasat mata kita nilai dia muslim, kalau dia enggak melakukan membatal gitu kan. Kita nilai dia muslim atau enggak muslim? Muslim, tapi di sisi Allah kalau dia enggak paham, laisa bi muslim. Bukan orang Islam di sisi Allah. Kalau dia enggak paham. Ya, kalau dia enggak mengingkari apa-apa yang diibadahi selain Allah. Selagi dia tidak lakukan, dia tidak ya tampakkan dengan perbuatan. Dia tidak menyembelih untuk selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah. Di sisi Allah orang tersebut ya laisa bi muslim. Tapi kita yang enggak tahu kondisi itu, kita nilai dia muslim, seperti itu. Maka hadis tadi menerangkan kepada kita bahwa enggak cukup hanya pengucapan untuk meraih Islam yang hakiki di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau qala ila ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya minal ahadits, dari hadis-hadis. Artinya ini cuman isyarat. Betul? Ya, isyarat terhadap hadis-hadis yang lainnya yang banyak yang menerangkan tentang syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, ini pembahasan-pembahasan khusus. Ya, kita sebutkan apa aja syarat la ilaha illallah, dalilnya ya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang disebutkan di sini hanya isyarat. Minal ahadits, dari hadis-hadis adalah yang menunjukkan ala jahalati aktsarin nas, akan jahilnya kebanyakan orang bihadis syahadah, akan makna syahadat ini. Artinya bahwa mayoritas orang yang mengucapkan syahadat enggak paham akan maknanya. Enggak paham akan maknanya. Diterima Islamnya, terima Islamnya. Kalau enggak tampak darinya pembatal, ya. Tapi orang yang tidak paham, dia sangat dikhawatirkan jatuh kepada pembatal keislaman. Seperti itu. Nah, lafal yang seperti ini banyak kita dapati dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahwa kebanyakan orang enggak paham akan makna la ilaha illallah. Bahwa segelintir orang yang paham akan makna la ilaha illallah. Bahkan beliau mengatakan bahwa ulama-ulama, ya, beliau istilahkan dengan ulama'ul musyrikun. Bukan cuma orangnya, tapi siapa? Ulama'nya. Kalau dia sudah menjajakan kesyirikan, membolehkan kesyirikan, mengajak orang kepada kesyirikan, disebut sebagai ulama'ul musyrikin. Silakan lihat kepada kitab beliau Kashfus Syubuhat. Ya, dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Lafal-lafal seperti itu mungkin terdengar keras di kita. Tapi itulah dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan Allah tulis keberkahan pada dakwahnya. Betul enggak? Ya. Dan bahkan ya, keberkahan dakwahnya dinikmati oleh musuh dan juga teman. Ya, semua negeri dan negeri-negeri kaum muslimin mendapatkan kebaikan dari negeri tauhid yang berkah ini. Ya. Negeri Saudi Arabia dibangun di atas dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, itu yatamayyaz, ya, tampil beda dalam urusan takfirul musyrikin, pengkafiran orang-orang musyrikin. Karena ulama di zaman beliau ketika itu sudah mengkafirkan musyrikin tapi dengan pengkafiran global, takfir am. Ya, seperti yang banyak diucapkan di ya, banyak tempat, perbuatannya kufur, orang yang enggak dikafirkan sampai ditegakkan padanya hujjah. Ya. Dalam perkara kekafiran yang zahirah, yang terang, yang jelas, sujud kepada selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah. Karena yang dihadapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu siapa? Orang Belanda, kayak kita gitu. Orang Portugis. Bukan. Silakan rujuk kepada sejarahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dihadapi oleh beliau adalah ulama-ulama dari mazhab Hanabila. Yang tidak mau mengkafirkan musyrikin bita'yin, dengan ta'yin. Adapun yang mengkafirkan musyrikin dengan takfir mutlak, udah ada. Udah ada. Musuh-musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu beragam. Ada yang enggak menganggap itu kesyirikan. Ada yang sudah menganggap itu kesyirikan tapi pelakunya tidak kafir. Ada yang mengatakan bahwa pelakunya kafir tapi harus tegakin hujah dulu karena mereka jahil. Itu masuk kategori musuhnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, Syekh datang dengan tampil beda mengkafirkan secara ta'yin. Kemudian dibangun di atasnya al-qital. Yaitu ya memerangi mereka. Sehingga dari tampil bedanya disitulah beliau dia dijuluki sebagai mujaddid ya al-Islam, pembaharu Islam. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada dakwahnya dan keberkahan terhadap dakwah beliau rahimahullahu taala. Jadi kita harus ngerti. Ya. Jadi hadirin sekalian mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat kepada kitab-kitab beliau, kita akan dapati lafal-lafal yang seperti itu. Bahwa kebanyakan orang di atas kejahilan terhadap makna la ilaha illallah. Bahkan bukan cuma orangnya, ulama-nya dikatakan sebagai ulama musyrikin. Baca lagi ya. Kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini juga yang diucapkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan, seorang alim min ulama Saudi ya. Ya, juga diantara ulama yang begitu concern dalam pembahasan tentang tauhid. Sehingga sedikit banyaknya beliau terbawa dengan bahasa-bahasa yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad. Beliau katakan, "Aktsarun nasi yajhaluna hadhihi syahadah." Mayoritas orang jahil terhadap makna dari kalimat syahadat ini. "Yahsabunaha mujarradu lafz." Menyangka bahwa la ilaha illallah itu yang dituntut cuman mengucapkan yuqalu bil lisan. Hanya dengan pengucapan lisan. Selanjutnya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa katsirun minal ulama, dan banyak dari ulama la yafhamuna makna la ilaha illallah. Enggak paham makna la ilallah. Ngeri apa enggak ngeri itu? Kok ulama ustaz enggak ngerti la ilallah, gimana ini ustaz? Ya nama cuma nukil, Pak. Dari Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau juga mengambil dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Silakan kita pelajari lagi, silakan kita gali lagi lah. Ya. Artinya ini, ya. Perkara ini. Bahkan kalau lebih jauh lagi kita lihat, ada sebagian dari ya orang-orang yang terdahulu yang sampai kepada rutbatul ulama bahkan membolehkan kesyirikan. Menghiasi kesyirikan dengan dalil-dalil. Fanas'alullah as-salamah wal-afiyah. Terus gimana ustaz kalau ulama? Lah hukum Allah satu, Pak. Hukum Allah sama. Siapa aja yang melawan kesyirikan, enggak peduli dia ulama, enggak peduli dia kiai, apalagi cuman rakyat biasa, ya. Batal Islamnya. Loh, kok ulama bisa batal Islamnya? Kembali lagi kepada Quran. Apa kata Allah terhadap nabi kita? Apa kata Allah Azza wa Jalla, "In asyrakta," lihat semua tafsir. "Ya Muhammad, kalau kamu melakukan kesyirikan, wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin." Allah akan gugurkan amalanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Nabi aja dibegituin, apalagi kita. Apalagi cuman ulama. Apalagi cuman kiai. Betul? Bahkan Allah Azza wa Jalla bilang, "Walau asyraku," setelah menyebutkan nama-nama nabi itu. Ya, sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bilang, "Walau asyraku," kalau mereka semua ini dulu melakukan kesyirikan, ya, la habita anhum ma kanu ya'malun, Allah akan gugurkan amalan yang dahulu mereka lakukan. Apa maksudnya digugurkan? Batal Islamnya, kekal di neraka jahannam waliyadu billah. Tapi Allah lindungi Nabi kita. Lebih jauh lagi, sahabat Nabi siapa? Ammar bin Yasir, ya, yang dipaksa untuk mencaci Rasulullah karena gak kuat dengan siksaan, akhirnya dia caci Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW ketika Ammar menghadap kepadanya? Apakah langsung Nabi bilang, enggak, kamu enggak kafir, Mar, kamu sahabatku? Atau justru Nabi bertanya lagi? Nabi nanya lagi, kaifa tajidu qalbak, gimana kamu dapati hatimu? Apa kata Ammar? Mutmainnun bil iman ya Rasulullah, tenang di atas keimanan ya Rasulullah. Baru ketika itu Nabi bilang, fa in adu fa'ud, kalau lagi kamu disiksa untuk mencaciku, enggak apa-apa kamu caci aku. Kenapa? Karena di bawah tekanan siksaan dan hatinya tetap di atas keimanan. Artinya kalau ketika Ammar mencaci Rasulullah dan hatinya tenang di atas kekufuran, batal atau enggak batal Islamnya? Batal. Batal Islamnya. Sahabat. Sekarang ada lagi orang yang bilang, Ustaz, itu kan ayat-ayat untuk orang kafir asli, sedangkan ini adalah orang-orang yang sudah mengucapin syahadat. Masa orang-orang muslim mau disamakan dengan orang-orang musyrikun? La haula wala quwata illa billah. Ini syubhat sudah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Kashful Syubhat. Tapi anehnya ada orang yang mengucapkan itu, ngaku sudah belajar kasus syubhat, oh ternyata yang kena syubhatnya. Yang kena syubhatnya itu. Ya, ya enggak tahu lagi belajar ngantuk atau ustadznya enggak bisa menjelaskan. Ya, blunder. Jadi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ini pembahasan kita. Ya, bahwa kalimat la ilaha illallah itu laha quyut, punya ikatan-ikatan yang harus dipenuhi. Yang disebut dengan syurutu la ilaha illallah. Ya. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka dia muslim hakikatan. Dan barang siapa yang tidak menyempurnakannya, dia enggak faham, ya enggak ngerti apa makna la ilaha illallah, maka fi dhahir muslim, sampai dia melakukan pembatal keislaman. Dan kondisinya berbahaya, karena orang yang enggak paham kemungkinan besar dia jatuh kepada pembatal keislaman. Nah, saya ajak kepada hadirin sekalian dimuliakan Allah untuk kita bersungguh-sungguh dalam ya mempelajari bab ini dan tidak merasa bosan tentunya. Ya, kalau para ulama saja tidak bosan dalam menjelaskan, seharusnya kita juga tidak bosan dalam mempelajarinya. Ya, tentunya ini untuk keselamatan kita dunia dan akhirat kita insyaallah taala. Baik. Narasa sudah 1 jam, ya. Materinya kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan seperti biasa, kita persilahkan. Walilmu indallah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apalagi yang MUI sampai ke tingkat desa kalau tidak salah ya. atau tingkat kecamatan itu. Dia kan bertanggung jawab komisionari ini umat secara kualitas dapat kelahiran ilmu. Nah ini tugas siapa yang bertanggung jawab ini sekarang? Gitu. Untuk menyelamatkan umat Islam yang hari ini banyak terjadi. Ini saja Ustaz, terima kasih. Ya. Barakallahu fiik. Pelanggaran terhadap la ilaha illallah yang paling besar adalah kekufuran, kesyirikan. Begitu juga ya kemaksiatan dan dosa dari kezaliman, ya, kefasikan. Dia juga termasuk dari pelanggaran. Ya, karena orang yang mentahqiqkan tauhid, memurnikan tauhid, merealisasikan tauhid, dia tidak hanya meninggalkan syirik akbar, tapi juga syirik asghar dan juga kemaksiatan dan dosa. Kondisi apa yang kita hadapi di zaman sekarang dari berkibarnya simbol-simbol kesyirikan, simbol-simbol kekufuran. Begitu juga kemaksiatan yang masuk ke rumah-rumah kita, kampung-kampung kita, ke gang-gang rumah kita, anak-anak kita dan seterusnya yang terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran. Tentu ini ya menjadi miris bagi setiap orang yang cinta kepada kebenaran, cinta kepada al-haq, cinta kepada Islam. Dan tentunya kondisi yang seperti ini tidak luput dari lemahnya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang ya yang dia ya mengerti al-Islam kemudian dia ya datang ke negeri ini, pasti dia akan ya mendapati bahwa tidak ada Islam di negeri ini. Tidak ada Islam di negeri ini. Kenapa? Karena tidak tampaknya simbol-simbol al-Islam, simbol-simbol ya at-tauhid. Kecuali dia harus mencarinya dengan susah payah. Kecuali dia harus mencarinya dengan susah payah. Nah ini semua kembali kepada lemahnya dakwah. Dan wujudul ulama, adanya ulama adalah pelita bagi umat. Tentunya husnudzan kita kepada MUI, kepada para ulama-ulama kaum muslimin, bahwa mereka paham. Namun, ya, yang kita dapati bahwa memang gaungnya yang kurang. Ya, gregetnya yang kurang. Bukan kesalahan ada pada mereka, namun ya memang derasnya kemaksiatan dan dahsyatnya simbol-simbol kekufuran. Maka ini harus adanya ta'awun di antara kaum muslimin, saling ingat mengingatkan. Yang punya fasilitas bantu dengan fasilitas, seperti misalnya ya Masjid Imanuddin ini, jazallah khair ya kepada para pengurusnya, kepada DKM-nya ya, melalui tempat ini ada syiar Islam. Walaupun mungkin hanya syiar yang kecil, yang tidak ya seberapa gaungnya, tapi kita mohon kepada Allah untuk kita menjalani sebab, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Maka yang penting adalah dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-siqah billah. Ya, kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ya tidak boleh seorang itu ah itu kan ada ustaz, itu kan ada ulama, perannya ulama lah. Semua kita. Seorang bapak bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, seorang abang terhadap adik-adiknya, seorang ya suami terhadap istrinya, seorang pimpinan perusahaan kepada anak-anak buahnya. Maka kebaikan ini harus terus disebarkan. Namun ingat bahwa ruh dari itu semua adalah tauhid. Ruh dari itu semua adalah tauhid. Maka perkara tauhid inilah yang akan menjadi pondasi dan asas yang akan melandasi dari ya amar ma'ruf nahi munkar dan penyebaran dari semua kebaikan itu. Intinya kita tidak berputus asa. Ya. Namun semua pihak berperan. Semua pihak berperan ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Insyaallah kalau itu dijalani maka kita akan dapati kebaikan sedikit demi sedikit akan tampak. Di Saudi Arabia yang saya saksikan orang mengingkari ya mengingkari kemungkaran ya untuk suatu kemungkaran yang kita di negeri kita enggak dianggap itu sebagai kemungkaran. Orang mengingkari sampai orang ngerokok. Ada orang ngerokok diingkari. Di tempat kita ada orang ngerokok diingkari? Enggak ada. Ya. Artinya apalagi kalau itu musik, apalagi kalau itu ya minum-minuman keras, apalagi kalau itu tabarruj. Ya. Bahkan yang terakhir ya kejadian di Saudi Arabia di suatu ya acara kenegaraan ya di mana sebuah negara Islam ya melakukan sebuah pertunjukan kesenian dengan alat musik Bangun salah seorang dari mereka mengingkari. Mengingkari secara langsung. Ya, marah-marah di podium. Diambil speakernya, dia marah-marah. Ya. Gak ada tuh istilah yang dikenal di kita. Yang penting ya, kita jaga privasi masing-masing. Lah, gak kenal yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena marah karena agama Allah Subhanahu wa taala di ya dilecehkan, agama Allah Subhanahu wa taala di ya dinistakan, ya itu adalah bagian dari iman. Ya. Bisa enggak kita seperti misalnya ada orang ya masuk ke Masjid Imanuddin, ya perempuan salat kemudian dia mengenakan mukena, selesai salat dia lepas mukenanya, kembali tabarruj lagi kita tegur. Bisa enggak seperti itu? Itu dalam lingkungan kita, Bu. Menutup hijab itu bukan hanya dalam salat tapi juga di luar salat. Allah terserah dia mau dengar, kemudian dia lakukan, dia mau acuh tak acuh, yang penting antum sudah sampaikan. Atau ada orang ya gandeng tangan misalnya yang bukan mahram ya, berpacaran, atau kita lagi naik motor misalnya ada anak-anak muda-mudi berpacaran betulan bersama-sama dengan kita sebelah-sebelah di lampu merah, tegur, buka helm, tegur. Kamu suami istri, kalau bukan suami istri pisah, haram dalam Islam. Terserah dia mau dengar mau enggak, yang penting tegur. Bisa enggak seperti itu kita? Itu amar ma'ruf nahi mungkar yang paling ringan. Kebanyakan kita enggak sanggup untuk melakukan itu. Ya, kebanyakan kita sibuk dengan yang penting urusan gue selesai. Ya, yang penting privasi gue enggak ada yang ganggu. Ya, lolo gue dan seterusnya kemudian masih, ya jalan. Bisa enggak kita dalam misalnya kita sedang ngajak keluarga di mall, ya kepada SPG-SPG yang tidak mengenakan ya pakaian yang pantas, tanya mbak muslim, muslimah, ya mbak sholat, pasti dia bilang sholat, kebanyakan mereka sholat, alhamdulillah, ya kasih tahu pakaian anda ini, ya ini tabarruj haram dalam Islam, ya paling dia bersungkut atau paling dia malah ngajak kita bercanda, kemudian tinggalkan, yang penting setelah sampai kepadanya. Kita enggak tahu mana ucapan kita ya suatu saat nanti yang bermanfaat buat mereka. Bisa jadi orang itu dapat hidayah walaupun enggak sekarang, tapi entar. Ya. Allah takdirkan dia menerima nasihat tersebut ya di satu waktu karena ucapan kita. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umurin am. Satu orang dapat hidayah gara-gara kamu, itu lebih baik daripada unta merah. Betul? Seperti itu dakwah langsung. Nah ini yang harus dikembangkan, ya. Nah kebanyakan kita cari selamat, ya. Kita takut, ya, dengan ya mungkin konsekuensinya orang mungkin jadi marah, orang jadi mencela, orang jadi maki-maki. Padahal cuma nyap-nyap dia, betul? Ya, nyap-nyap ya udah tinggalin, ya. Yang penting udah sampai. Nah itu bagian dari amal ma'ruf. Ya, coba inilah Bismillah, ya pulang dari pengajian ini, ya coba pelan-pelan. Ya. Mulai kita amalkan yang seperti itu. Tegur siapa saja yang melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, semampu kita, sebisa kita. Ini mulai dari keluarga kita, orang-orang terdekat kita, yang kita lihat di lingkungan kita. Wallahu a'lam bissawab. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, yang dimaksud dengan meninggalkan sholat itu batal Islamnya. Ini madhab salaf. Batal Islamnya artinya dia bukan lagi muslim. Kecuali kalau dia bertaubat. Taubatnya dengan dia sholat lagi. Yang dimaksud meninggalkan sholat adalah meninggalkan sholat sampai keluar waktunya. Tanpa uzur syar'i. Ya, tanpa uzur syar'i. Meninggalkannya karena malas. Walaupun dia meyakini wajibnya sholat. Suatu wajib, tapi dia tinggalkan. Ya, ini madhab salaf bahwa orang tersebut batal Islam. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa orang tersebut muslim tapi fasik dengan dosa besarnya. Ya, jadi ada khilaf tapi as-salaf mujmi'un, ya, kaum salaf itu sepakat. Ya, dan ini makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka faqad kafar." Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah batal Islamnya. Jadi yang dimaksud dengan batal Islamnya artinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian orang melakukan kesyirikan, gugur amalannya. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sebelum ajal menjemputnya, kemudian dia kembali kepada Allah, dia tinggalkan kesyirikan, maka orang tersebut ya muslim. Dan orang yang berislam, ya apa yang pernah dia lakukan ya dari kebaikan ya di masa kufur, ya itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai amal saleh. Ya, artinya kembali lagi. Ya. Dinilai sebagai amalan saleh, ya, dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir asli saja, ya. Orang kafir asli saja kalau dia masuk Islam dan dia membawa amalan kebaikan yang dilakukan di saat kafir, bahwa kebaikan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Maka bagaimana dengan orang yang dia muslim kemudian dia batal Islamnya? Ya. Maka kebaikannya juga dinilai oleh Allah Azza wa Jalla sebagai pahala kalau dia taubat kembali kepada Islam. Seperti itu insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Pada lagi. Kalau enggak ada lagi kita cukupkan, Pak ya. Udah jam 9 lewat ini. Karena sampai rumah bisa jam 11. Jazakallah khairan, barakallah fiq. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin sekalian. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.